Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini masih diberikan kemudahan untuk bisa melakukan kebaikan. Masih diberikan kemudahan untuk bisa menutup kekurangan-kekurangan, kejelekan-kejelekan yang pernah dilakukan dengan kebaikan-kebaikan. Masih diberikan kemudahan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita ini Bani Adam banyak kekurangannya. Maka tutupilah kekurangan itu dengan kebaikan-kebaikan. Tutupilah kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan agar kaum mukminin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung wahai kaum mukminin. Maka hendaknya kaum mukminin senantiasa bertaubat kepada Allah. Senantiasa memperbanyak kebaikan agar kekurangan-kekurangan yang pernah dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah dia kerjakan tertutupi dengan kebaikan-kebaikan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih kita membahas tentang kitab Al-Usul Tsalatsah dengan syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ba'athahu Allah bin nidharati 'anil syirki. Allah tabaraka wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan peringatan dari kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita semua, kepada umatnya, dari bahaya kesyirikan. Kesyirikan itu mengantarkan kepada kejelekan. Kesyirikan itu merupakan kejelekan yang paling jelek. Kesyirikan itu merupakan penghapus amalan kebaikan. Kesyirikan itu merupakan sebab seorang hamba kekal di dalam neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jikalau engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, amalanmu akan terhapus wahai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau benar-benar termasuk dari kalangan orang-orang yang merugi. Hadza nabiyuna, ini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Tentu kita harus lebih waspada. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang dijaga oleh Allah tabaraka wa taala, tetap Allah berikan peringatan dari bahaya kesyirikan. Apalagi kita, tentunya kita yang tidak maksum, yang banyak kekurangan ini, hendaknya kita senantiasa waspada dan berusaha menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan yang nampak maupun yang tersembunyi. Min a'lamil masaib asyirku billah. bal huwa a'lamul masaib, termasuk dari musibah yang sangat besar, bahkan itu sebesar-besar musibah syirku billah, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan agar kita menjauhi dari segala macam bentuk kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada tauhid. Tauhid menyatukan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Menyeru Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam hal perbuatan Allah. Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha esa dalam penciptaannya, pengaturannya. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha esa, satu-satunya zat yang berhak diibadahi, tidak boleh disekutui dengan siapapun itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ila tauhid, menyeru manusia untuk bertauhid. Demikian pula menetapkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifatnya, tanpa menyelewengkan, tanpa meniadakan, tanpa membagaimanakan, mempermisalkan sifat dan nama-nama Allah dengan makhluk. Mengimaninya. Menetapkan dan mengimaninya. Dan menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kaifiyahnya, tata caranya, bentuknya. Maknanya dia tetapkan. Barakallahu fikum. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, an-nida'u li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, berilah peringatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan peringatan. Beliau berikan peringatan kepada kaumnya, kepada keluarganya terdekat. Wa anzir ashiratakal akrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam kumpulkan mereka semua. Kemudian beliau berikan peringatan mereka dari kesyirikan, supaya mereka tetap mentauhidkan Allah subhanahu, supaya mereka agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Bukan dalam hal rububiyah saja. Musyrikin, mereka mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Ketika ditanyakan kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqahum, apabila ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Tetapi mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal uluhiyah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal uluhiyah juga. Beribadalah kepada Allah semata. Jangan sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Lata wal Uzza wa Manat dan sesembahan-sembahan kalian yang lainnya. Esakan Allah subhanahu wa ta'ala semata dalam hal ibadah. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah bajumu. Maknanya bersihkan amalanmu. Wahai orang yang berselimut, berilah peringatan, agungkan Rabbmu, bersihkanlah amalanmu. Warujza fahjur, jauhilah berhala-berhala. Wala tamnun tastakthir, janganlah engkau memberi dengan tujuan ingin mendapatkan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan hendaknya engkau bersabar karena Rabbmu. Ini ayat yang dengan ayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengingatkan kaumnya dari kesyirikan dan menyeru mereka kepada tauhid. Wa ma'na kum fa anzir, makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala kum fa anzir, berilah peringatan, yunziru anis syirki, yakni peringatan dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan serulah mereka kepada tauhid, mentauhidkan Allah. Wa a'lamu ma amara Allah bihi at-tauhid, perkara yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan adalah tauhid. Wa a'lamu ma nahaa anhu asy-syirk, yang paling besar yang Allah larang adalah syirik, sebagaimana yang telah kita lalui dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tauhid dan syirik, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyeru kepada dua hal ini terhadap umat-umatnya. Tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah, jauhi segala macam sesembahan dari selain Allah, Lata, Uzza, Manat, dan yang lainnya. Esakanlah peribadatan kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi SAW di awal-awal dakwahnya. Bahkan dari awal dakwahnya sampai beliau meninggal, selalu memperhatikan tauhid. Karena bihi tasihu al-a'mal, dengan tauhid amalan itu akan menjadi benar. Tatkala tauhid seorang hamba benar, amalannya pun akan menjadi benar. Tatkala tauhidnya rusak, amalannya akan menjadi rusak. Tatkala tiada tauhid di dalam hatinya, tatkala tiada tauhid pada dirinya, amalan akan menjadi hancur. Nas'alullah salamata wal afiyah. Mari kita contoh selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah besar perhatian beliau terhadap tauhid. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada tauhid. Abdullah bin Abbas yang dikala itu masih kecil dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid, ya gulam. Dengan panggilan gulam. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Diajari Ibnu Abbas yang masih kecil dengan tauhid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau tidak lepas dari dakwah tauhid. Sampai beliau meninggal, mau meninggal dunia, sebelum beliau meninggal dunia, beliau memberikan peringatan dari bahaya kesyirikan. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah, ay azimhu bitauhid, maknanya adalah agungkan beliau. Azimhu bitauhid, agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam peribadatan, mengesakan Allah dalam segala macam jenis ibadah, mengesakan Allah dalam hal puasa, mengesakan Allah dalam hal salat, dalam haji, dalam hal ibadah-ibadah yang batin, mengesakan Allah dalam hal bertakwa. Bertakwa hanya kepada Allah. Bertakwa lebih luas, karena takwa maknanya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mengesakan Allah dalam hal tawakal, bertawakal hanya kepada Allah. Mengesakan Allah dalam segala macam jenis ibadah. Wa dziyabaka fatahhir, bersihkanlah bajumu, maknanya adalah tahhir a'malaka 'anisy-syirki, sucikan, bersihkan segala macam amalanmu dari kesyirikan. Hilangkan kesyirikan dari amalan-amalan. Banyak macam kesyirikan itu. Di antaranya yang manusia sulit menghindar darinya adalah ar-riya. Ar-riya. Asy-syirkul khafi, syirik yang samar. Asy-syirkul asghar, syirik kecil. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala peringatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal thiyabaka fatahhir." Sucikanlah bajumu, bersihkan bajumu, bersihkan amalan-amalanmu dari kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, dijaga oleh Allah dari dosa-dosa. Allah berikan peringatan yang seperti ini. Tentu kita ma'syarul ahibbah barakallahu fikum hendaknya lebih berhati-hati, lebih sering mawas diri, lebih sering waspada dari bahaya kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan peringatan dari bahaya kesyirikan. Lantas bagaimana dengan kita ma'syarul ahibbah barakallahu fikum? Hendaknya kita selalu banyak berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari kesyirikan yang sangat berbahaya. Warujza fahjur, jauhilah berhala-berhala itu. Arrujzu al-asnam, arrujzu maknanya adalah al-asnam, berhala-berhala. Wahajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Wahajruha, menghajar berhala-berhala, maknanya adalah meninggalkannya dan berlepas diri dari berhala-berhala tersebut dan pelaku-pelakunya. Jadi tidak cukup kita berlepas diri dari berhala saja. Bahkan kita hendaknya berlepas diri dari pelakunya. Berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah, kita lanjutkan di waktu mendatang insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.